Apakah dai salafi yang masih mencukur jenggotnya? Mencukur jenggot adalah perbuatan kefasikan. Bisa jadi seorang dikatakan salafi dan dia melakukan kefasikan, ya. Tapi kalau sebagai dai yang enggak pantas dai seperti itu. Adapun bukan sebagai dai dia salafi fasik, itu mungkin, ya, ada salafi fasik, ada. Oleh karenanya dulu para ulama kita kadang mengatakan, seandainya anakku bergaul dengan orang-orang fasik tapi ahlu sunnah, lebih baik daripada bergaul dengan ahli bid'ah. Ya, wallahu'alam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Afwan sebagai tambahan, bukan berarti kata-kata yang terakhir untuk bermudah-mudahan bergaul, ya, dengan orang yang fasik, tidak. Tetap kita mencari pergaulan yang baik dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, dan berhati-hati dari pergaulan yang jelek, apalagi di masa ini, ya. Namun demikian, ucapan ulama tadi hanya untuk perbandingan antara dua kejelekan, kejelekan bergaul dengan ahlul bid'ah dengan kejelekan bergaul dengan ahlus sunnah yang fasik. Masih mending, ya, bergaul dengan ahlus sunnah yang fasik dibanding ahli bid'ah. Begitu maksudnya. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.